bekerja samalah kalian, bergotong royonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Ingat, salah satu dari bentuk kebajikan, apa kata Nabi SAW? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Di samping masing-masing kita harus berusaha memiliki akhlak tersebut, kita juga butuh saling mendukung, saling membantu agar bisa mewujudkannya. Ini yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wal itsmu ma haka fi nafsik." Adapun dosa, dosa adalah sesuatu yang membuat bimbang jiwamu. Ini dosa. Dosa adalah sesuatu yang membuat bimbang, membuat ragu, membuat guncang jiwamu. Wa karihta an yattala'a 'alaihi an-nas, dan engkau sangat tidak suka bila ada orang lain yang mengetahuinya. Timpang sekali antara kebajikan dengan dosa. Kebajikan isinya adalah segala kebaikan, nilai-nilai yang baik, hal-hal yang positif. Salah satunya adalah akhlak yang baik. Ya, salah satunya adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, ya, sekali lagi kita singgung soal akhlak yang baik, ini sangat dibutuhkan dalam kita beribadah kepada Allah dan ketika kita bergaul, bermuamalah bersama manusia. Bagaimana akhlak yang baik dalam beribadah kepada Allah? Kita dituntut untuk melaksanakan segala hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran, lapang dada, dan ketenangan dalam jiwa. Tidak ada terpaksa. Ya, tidak ada terpaksa. Ini akhlak yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan manusia, di antaranya adalah perilaku yang baik yang ditampakkan kepada kedua orang tua, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada teman dan seterusnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun dosa, dosa adalah sesuatu yang membuat apa? Guncang, membuat ragu jiwamu dan sangat tidak suka bila ada orang lain yang tahu hal itu. Ya. Biasanya kalau kita melakukan kebaikan itu justru malah ada kecenderungan ingin agar orang lain itu tahu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang secara naluri dan fitrah kita itu buruk, maka biasanya kita sembunyi-sembunyi, tidak ada keinginan agar orang lain tahu. Inilah dosa. Dosa sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang membuat guncang, membuat ragu dalam jiwa. Tetapi ya, perlu kita ketahui, tidak semua orang merasakan hal yang demikian ketika melakukan dosa. Ada orang yang ketika melakukan dosa memang terjadi guncangan yang hebat dalam dirinya dan sangat tidak suka bila ada orang lain yang tahu. Ini orang yang soleh, orang yang baik, ya, orang yang soleh, orang yang baik seperti ini. Ketika dia melakukan dosa itu selalu dihantui dengan rasa takut, bimbang, ragu. Ini orang yang soleh. Ya. Namun sekali lagi, ada orang yang ketika melakukan dosa enjoy. Enjoy dalam artian senang, santai-santai saja, tidak merasa ada guncangan dalam jiwa, enak-enak saja, nikmat-nikmat saja ketika melakukan dosa. Ini siapa? Ini orang-orang yang fasik. Ini orang-orang yang fasik. Bahkan orang-orang yang fasik itu ketika melakukan dosa cenderung ingin diketahui oleh orang banyak. Minum khamr habis 3 botol, habis 4 botol, diperlihatkan di hadapan orang lain. Ya. Berzina, diperlihatkan di hadapan orang lain, merasa bangga karena telah melakukan ini dan itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi Yang harus kita pahami, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dosa adalah sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuat guncang, sesuatu yang membuat ragu jiwa, ini bagi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu kan bukan berarti orang yang gak pernah melakukan maksiat ya. Gak ada orang yang gak pernah melakukan maksiat. Gak ada orang yang gak pernah melakukan salah. Nah, tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ketika melakukan salah itu terjadi guncangan yang hebat dalam dirinya. Ya, ragu. Gak enak. Tidak merasa nyaman, tidak tumaninah. Ya. Ada ganjalan, ada perasaan, aduh saya tahu ini salah, ini dosa. Nah, ini orang yang soleh. Sekali lagi berbeda dengan orang yang fasik. Dia akan merasa nyaman, merasa tenang ketika melakukan dosa. Bahkan ingin agar orang lain itu tahu terhadap dosa yang dilakukannya. Faham? Faham di sini? Berikutnya. Qala wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birr qultu na'am faqala istafti qalban al birru matma'annat ilayhi an nafsu واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di hadapannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Ji'ta tas'al 'anil birr?" Apakah maksud kedatanganmu bertanya tentang kebajikan? Qultu na'am. Wabisah menjawab, iya. Apa sih yang disebut dengan kebajikan itu? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Minta fatwa kepada hatimu, tanyakan kepada hatimu. Lalu kata Nabi, albir, kamu sesungguhnya yang namanya kebajikan itu matma'annat ilaihi an-nafsu, sesuatu yang membuat tentram jiwa, sesuatu yang membuat tenang hati. Ini kebajikan. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, tanyakan kepada hatimu. Kalau ada sesuatu yang membuat hatimu tenang, jiwamu tentram, maka itu bisa dipastikan sebagai sebuah kebaikan. Ya. Wal ithmu, sedangkan dosa, dosa itu adalah sesuatu yang membuat guncang jiwamu dan bimbang hatimu. Ini dosa. Wa in aftakan nas, walaupun ada seorang mufti yang memberi fatwa kepadamu tentang itu, tetap saja membuat guncang dan ragu. Atau bahkan sekalipun semua orang memberikan fatwa kepadamu tentang hal itu, tetap saja membuatmu guncang dan ragu. Itu dosa. Ya. Beda antara kebajikan sekali lagi dengan dosa. Kebajikan sesuatu yang bisa membuat tenteram, tenang jiwa dan hati. Tapi dosa, dosa adalah sesuatu yang membuat guncang jiwa, bimbang hati. Walaupun banyak orang yang mendukung, ah gak apa-apa, gak dosa. Tapi kalau itu membuat jiwamu guncang dan hatimu ragu, maka itu adalah dosa. Tapi sekali lagi, ini berlaku bagi siapa? Bagi orang yang soleh, orang yang baik. Dia akan merasa guncang, ragu. Kalau bagi orang yang fasik, tidak. Ya, bagi orang yang fasik, tidak. Kalau bagi orang yang fasik, malah justru nyaman, tenang ketika melakukan dosa. Nah, kalau ada orang yang ketika melakukan dosa dia ragu, kemudian setelahnya dia menangis, dia sadar bahwa ini sebuah kesalahan, maka ini orang soleh, ini orang baik, masih sangat-sangat diharapkan kebaikannya. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu mesti melakukan kesalahan, tetapi yang paling baik dari yang semua melakukan kesalahan itu adalah yang bertaubat, yang merasa bahwa ini sebuah kesalahan, saya harus bertaubat. Nah, hadis ini hadis hasan riwayat Ahmad dan Darimi dalam musnad keduanya, musnad Ahmad dan musnad Ad-Darimi. Nah, selanjutnya hadis yang kelima. Qala wa an Abi Sirwa'ata bi kasri sin al-muhmalah wa fathiha. Abi Sirwarah, Sirwa'ah atau Abi Sarwa'ah. Dikasrahkan huruf sinnya Sirwa'ah atau difathahkan huruf sinnya Sarwa'ah. Nah, boleh bilang Abu Sirwa'ah, boleh juga bilang Abu Sarwa'ah. Biasa yang seperti ini, ya. Kadang ada yang disebut dengan Muthallathah, satu huruf yang memiliki tiga harokat secara langsung, seperti misalnya Imam Tirmidzi. Boleh kita bilang Imam At-Tirmidzi, boleh kita bilang Imam At-Tirmidzi, boleh kita bilang Imam At-Tirmidzi. Ya. Uqbah bin Harith radhiyallahu taala anhu. Namanya, nama dari Abi atau Abu Sirwa'ah adalah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Qala annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab min Aziz li Abi Ihab bin Aziz fa atathu imra'atun fa qalat inni qad arda'tu Uqbah wallati qad tazawwaja biha fa qala lahu Uqbah ma a'lamu annaki arda'tini wa la akhbartini fa rakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil Madinati فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري. Dari Abu Sirwa'ah atau Abu Sarwa'ah, Uqbah bin Al-Harith, disebutkan annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab bin Aziz, bahwasanya beliau menikahi seorang wanita putri dari Abu Ihab bin Aziz. Ya, Abu Ihab bin Aziz punya anak wanita, dinikahi oleh siapa? Uqbah bin Al-Harith, Abu Sirwa'ah. Sudah berlangsung pernikahan, persiapan sudah matang, akad sudah dilangsungkan, sudah sah menjadi pasangan suami dan istri. Syarat-syarat, rukun-rukun pernikahan semua sudah terpenuhi. Ya. Kedua belah pihak keluarga pun sudah setuju. Enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tiba-tiba fa'atat humra'atun, datang seorang wanita paruh baya, seorang wanita paruh baya tua. Faqalat, si wanita itu kemudian berkata, inni qad arra'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Sesungguhnya aku dulu itu pernah menyusui Uqbah dan istrinya. Ya. Pernah menyusui siapa? Uqbah dan istrinya. Dan wanita yang dinikahinya. Allah, pernikahan sudah jadi, ya. Semua sudah senang, tiba-tiba kejadiannya seperti ini. Bingung Uqbah. Ya. Bingung. Faqala lah Uqbah, akhirnya kata Uqbah, aku tidak tahu kalau engkau memang telah menyusuiku. Ya. Dan engkau pun tidak pernah memberitahukan kepadaku. Akhirnya raqiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqbah naik kuda atau naik apa kendaraan yang pasti, ya. Pergi ke mana? Ke Madinah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta fatwa. Meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini kejadiannya seperti ini? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa waqad qila? Bagaimana lagi? Kata Rasulullah. Memang kenyataannya demikian? Terus mau apa? Mau dilanjut pernikahan? Gak mungkin. Ya. Gak mungkin. Karena engkau dan istrimu adalah anak dari si wanita itu. Engkau dan istrimu berarti apa? Mahram. Ada hubungan mahram. Singkat cerita, fafaraqaha Uqbatu. Uqbah pun menceraikan istrinya. Karena ternyata itu adalah saudara perempuannya. Saudara perempuannya. Diceraikan sama Uqbah. Wa nakahat zaujan ghairah. Si istrinya yang sudah diceraikannya pun kemudian menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Selesai. Nah. Hadis riwayat Bukhari, ya, dalam sahihnya. Nah. Ini memberi faedah kepada kita agar mencari tahu lebih selektif, ya, dalam memilih pasangan. Khawatirnya terjadi yang seperti ini. Jadi untuk mengetahui nasab asal usul itu sangat penting dalam mencari pasangan hidup, ya. Nah, tidak hanya sekedar agamanya baik, tidak hanya sekedar cantik, ya, tidak hanya agamanya baik, tidak hanya sekedar cantik. Kalau agamanya baik, alhamdulillah. Kalau cantik, biasa, ya. Kalau hartanya banyak, biasa, nggak apa-apa, ya. Namun yang kemudian harus menjadi perhatian adalah apa? Mengetahui nasabnya. Jangan sampai di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ima nasabnya buruk atau ternyata ada hubungan apa? Keluarga, ada hubungan saudara, ada hubungan mahram. Seperti yang menimpa Uqbah ibnul Harith. Ini pengalaman yang dilewati oleh Uqbah ibnul Harith. Menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Pengalaman itu guru terbaik katanya, ya. Nah, dari sebuah pengalaman kita bisa belajar banyak hal, ya. Dari sebuah pengalaman kita bisa belajar banyak hal. Nah, pengalaman dalam hal apa saja, termasuk pengalaman dalam dakwah. Ada orang-orang yang memang lebih dulu dari kita dalam hal apa? Dalam hal berdakwah. Ya. Dari dulu sampai sekarang, walhamdulillah, berbagai macam fitnah, berbagai macam syubhat mampu dia lalui. Fitnah ini, fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu, masih kokoh, masih istiqomah. Kita mesti belajar dari dia. yang sudah punya pengalaman dalam dakwah. Ya, karena pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. Kita masih seumur jagung, baru melentung kemarin sore, ya, baru nampak kemarin sore berdakwah. Kemudian berlaga seperti seorang mufti, seperti seorang yang sudah banyak pengalamannya dalam dakwah. Celaka kalau yang duluan dari kita sudah teruji, kalau kita belum teruji, ya belum banyak fitnah, belum banyak syubhat yang dilalui, baru kemarin muncul, sudah seperti orang yang lama berdakwah. Ini salah, keliru, ya. Kalau orang yang lebih lama dari kita, oh sudah menghadapi banyak fitnah dan dia selamat, berarti kokoh, iya enggak? Kalau kita baru muncul, belum tahu apa-apa, belum banyak fitnah yang dihadapi, dan ternyata ketika ada fitnah sedikit saja sudah hampir jatuh, berarti tidak kokoh, iya kan? Maka penting untuk melihat, mempelajari, mengambil pelajaran ibroh dari pengalaman orang-orang yang duluan dari kita dalam hal dakwah. Ya. Ini maka kibarul ulama adalah panutan kita. Kenapa? Karena mereka pengalamannya dalam dakwah ini luar biasa. Kibarul asatidah juga sama, karena mereka sudah duluan dari kita dalam hal dakwah. Kita baru datang belakangan. Mereka sudah berdakwah, kita baru lulus SMP. Ya. Atau kita baru lulus SD, bayangkan. Mereka sudah berdakwah, kita baru lulus SD. Kita kemudian jadi ustaz, mereka sudah lebih dari ustaz. Ya, sebagai orang tua kita. Ya. Nah, jadi di sini pentingnya ya mengambil pelajaran dari sebuah apa? Pengalaman. Nah. Qala wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Berikutnya. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau mengatakan hafidtu min Rasulillah, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebuah kalimat yang berbunyi da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu untuk kemudian mengambil sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Dua hadis ini, hadis yang kelima dan hadis yang keenam, berbicara tentang dua masalah yang berbeda. Kalau masalah yang pertama dalam hadis yang kelima, ini terkait dengan apa? Persusuan. Ya, terkait dengan persusuan. Ini hadis pertama. Ya. Tadi ketika sudah diketahui bahwa yang menjadi istri Uqbah ibn al-Haris itu ternyata saudari sepersusuannya, maka Uqbah pun apa? Menceraikannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan yahrumu minar radha kama yahrumu minan nasab. Ya, keharaman karena sepersusuan itu sama seperti keharaman karena nasab. Kita ulangi, jangan keharaman mungkin bingung ya. Kemahroman ya, karena nasab, karena susuan sama seperti kemahroman karena nasab. Ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki dengan seorang wanita ya, ketika bayinya menyusu ke satu orang perempuan, maka keduanya saudara, satu nasab. Ya, ada hubungan nasab. Ketika ada hubungan nasab, maka keduanya nanti kalau sudah besar tidak boleh menikah. Ya, tidak boleh menikah. Nah, Kemudian para ulama menyebutkan beberapa syarat yang persaudaraan karena persusuan itu bisa ditetapkan. Syarat yang pertama diantaranya adalah bila ada dua orang menyusu kepada satu orang wanita. Ya, dua orang ketika masih kecil, bayi, menyusu ke seorang ibu. Ya. Nah, maka keduanya ini menjadi apa? Saudara. Keduanya menjadi saudara. Nah, jadi menyusunya itu harus ke seorang wanita, seorang ibu. Harus benar-benar ASI. Harus benar-benar ASI. Jangan sampai bukan ASI, tapi misalnya air susu kambing, ya, atau air susu sapi. Kalau ada dua orang, ya, ketika masih kecil, bayi, disusuin oleh, maaf, kambing misalnya, atau sapi misalnya, walaupun tidak secara langsung, misalnya di apa, diperas dulu, ya, maka tidak ada hukum nasab di antara keduanya. Ini tidak disebut apa, saudara sepersusuan. Jadi yang disebut saudara sepersusuan itu nyusunya harus kepada seorang wanita atau ibu, ya. Nah, jadi harus benar-benar apa, ASI, air susu ibu, bukan air susu sapi, bukan juga air susu kambing. Paham? Ini syarat yang pertama. Keduanya menjadi mahram. Ya, kalau yang satunya laki-laki, yang satunya wanita, enggak boleh menikah karena dianggap satu nasab mahram. Ya, karena mahram. Nah. Bagaimana dengan anak-anak keduanya? Anak-anak keduanya pun jadi mahram. Ya, anak-anak keduanya jadi mahram. Adapun kepada saudara-saudara si laki-laki atau laki-laki kepada saudara-saudara si wanita yang sepersusuan dengannya, maka tidak mahram. Ya. Mahram itu hanya kepada anaknya. Ya, misalnya si B, si C. Si B laki-laki, si C wanita. Ya, dua-duanya menyusu kepada seorang ibu. Ya, ibu si B misalnya. Ya, ibunya si B laki-laki. Nah, masing-masing dari anak si B dan anak si C itu mahram. Ya, itu mahram. Adapun si C kepada saudara-saudaranya si B yang laki-laki lain, maka tidak mahram. Hanya kepada si B saja yang mahramnya. Paham? Nah. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, saudara sepersusuan ditetapkan apabila minimalnya terjadi 5 kali nyusu. Ya. Khamsu radha'at. 5 kali nyusu atau netek. Ya, 5 kali. Kalau cuma 3 kali, ya, misalnya 3 kali dalam 3 hari, maka belum masuk dalam kategori saudara sepersusuan. Jadi harus 5 kali dalam 5 hari. Ya. Hari ini nyusu, besok lagi sama. Walaupun tidak sampai kenyang banget. Yang penting 5 kali. Ya. Nah. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, nyusunya ini terjadi memang pada masa-masa bayi. Ya, sebelum 2 tahun. Masa bayi sebelum 2 tahun. Masa menyusui. Ya. Jadi terjadi pada masa apa? Menyusui. Nah, kalau sudah gede, sudah jenggotan, sudah muskul, enggak ya. Enggak bisa, enggak ada. Tidak. Jadi harus pada masa-masa menyusui. Nah, haulain kamilain. 2 tahun sempurna. Nah. Itu di antaranya syarat ditetapkannya saudara sepersusuan. Iya. Baik. Ini hadis yang kelima. Isi hadis yang kelima. Adapun hadis yang keenam, tentang tadi, meninggalkan hal yang apa? Meragukan. Meninggalkan sesuatu yang meragukan. Meninggalkan sesuatu yang meragukan ini termasuk dari sifat wara'. Ya, termasuk dari sifat wara'. Nah, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil, pilih, raih apa yang tidak meragukanmu. Nah, Nabi SAW memberikan contoh dalam hal ini, ya. Beliau tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu kepada manusia, tetapi apa yang beliau sampaikan itu selalu beliau yang paling